Atas nama iblis, malam ini aku nyatakan rindu padamu, Nironge. Ya. Atas nama iblis pula, malam ini aku kirimkan nafsu buatmu, Nironge. Sudah sekian minggu lamanya kita tak jumpa, rinduku menyesap dada, oh Nironge. Malam ini marilah berjumbut tumpahkan rindu, kan ku buka bajuku dan bukalah bajumu. Masih ingatkah engkau Nironge, sekian minggu yang telah lalu, ketika kita berdua seperti bocah ingusan yang tak tahu malu. Oh, tubuhku, tubuhmu sama tidak berbaju, dan marilah malam ini kita ulangi itu. Atas nama iblis, malam ini aku ajak kau untuk berolahraga gulat. Atas nama iblis, malam ini aku ajak kau untuk sama mandi keringat. Marilah Nironge, tak perlu kau ragu dan malu juga. Kau tak bisa berolah raga gulat, berenang, daya kata pun bolehlah. Yang penting gerak biar badan segar, ayolah jangan bengong melulu. Mari saling sekap dan saling piting, tapi jangan sampai saling banting. Nironge, majulah, jangan lupa hormat pada iblis yang jadi wasit kita. Marilah malam ini kita ulangi itu. Ya, mari segar. Ayolah jangan bengong melulu, mari saling sekat dan saling piting, tapi jangan sampai saling banting.